saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Akhlak yang mulia itu di antara buah ilmu yang paling mahal, yang seharusnya seorang penuntut ilmu memilikinya. Karenanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhairi hafizahullah ta'ala mengatakan, innal ilma yuhassinu khuluqal muslim. Sesungguhnya ilmu itu harusnya memperbaiki akhlak seorang muslim. Wa innal khuluqa min a'zami ma yaktasibul muslim. Sementara akhlak yang mulia itu di antara hal yang paling mahal yang Allah karuniakan kepada seorang muslim, tentunya setelah karunia iman dan Islam. Ini beliau sampaikan hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi mengatakan, "Ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada nanti di timbangan amal saleh yang bobotnya lebih berat dari akhlak yang mulia. Jadi kalau ibadah kita semua ditimbang nanti di timbangan amal di yaumil mizan, 10 tahun kita beribadah dibandingkan mungkin 1 tahun kita baru berakhlak mulia, maka 1 tahun berakhlak mulia itu bisa jadi lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 10 tahun ibadah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah ada salah seorang sahabat, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, imra'atun tasumul lail, ya tasumun nahar wa taqumul lail." Ya Rasulullah, ada seorang wanita, dia ini suka berpuasa di siang hari dan setiap malam dia selalu qiyamul lail. Artinya satu hari tidak pernah lewat dari aktivitas ibadah. Di siang hari dia siam, di malam hari dia qiyam. Lakin tu'zi jaraha bilisaniha. Ya Rasulullah, tetapi perempuan ini suka menyakiti hati tetangganya dengan lisan. Bukan dengan pukulan, bukan. Bukan dengan membuang limbah, membuang sampah ke depan rumah tetangganya, bukan. Ya. Tetapi hanya menyakiti dengan lisan. Apa kata Nabi SAW terhadap perempuan yang sawamah, qawamah, suka berpuasa di siang hari dan suka qiyamul lail di malam hari? Kata Nabi, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan baginya, dia adalah penduduk neraka, kata Nabi SAW. Lalu kemudian datang lagi sahabat tadi menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, imra'atun ya, la tusalli illa al-maktubah. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan, dia tidak pernah salat kecuali yang wajib saja, dan dia tidak pernah berpuasa kecuali yang Ramadan saja, yang wajib-wajib saja, dan dia tidak bersedekah kecuali dari segelintir hartanya. Kata Nabi SAW, ya, hiya fil jannah, dia di surga. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak itu sangat menentukan bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Akhlak memiliki bobot timbangan yang sangat berat. Karenanya Nabi SAW sampai mengatakan, perhatikan sabda Nabi. Kata Nabi SAW, ana zaimu bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Kata Nabi SAW, aku akan menjamin bagi kalian sebuah istana di pinggiran surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan. Nah, ini hati-hati nih. Ya, ini zaman, lagi zamannya perdebatan di mana-mana. Maka Nabi berikan wasiat semua kepada kita, wasiat umum kepada kita semua. Aku menjamin semua, aku menjamin kalian semua rumah atau istana di surga bagi siapa di antara kalian yang menahan diri dari perdebatan, wa in kana muhiqqan, meskipun dia benar, dia di atas kebenaran. Wa za'imu bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana mazihan. Dan aku menjamin rumah di pertengahan surga bagi siapa yang meninggalkan kebohongan meskipun dia cuman bercanda. Mazihan. Dia cuman ngelawak. Tapi ngelawak di dalam Islam haram hadirin, kalau itu dengan cara membohongi audiensnya. Dan terakhir Nabi mengatakan, waza'imu bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku menjamin istana di puncak surga, kata Nabi, bagi siapa yang baik akhlaknya. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.